Zaki Aldiva New Mahkota. Selamat malam semuanya. Oke. Gosok. Ya. Kita goyang bareng bersama New Mahkota. Saja cintamu karena ku telah termiliki, relakan saja aku yang telah milik orang lain. Walau jujur hatiku masih menyimpan rasa cinta yang bergelora, namun telah ada yang punya. Yang terbaik untuk cinta kita karena sucinya cinta. Tak harus memiliki. Ku hanya bisa memandangmu tanpa bisa memiliki. Karena Mahkota Negaryo Star Media Production. Aku saja cintamu karena ku telah terpiliki, relakan saja aku yang telah milik orang lain. Walau jujur hati masih menyimpan rasa cinta yang bergelora, namun telah ada yang punya. Jika ini yang terbaik untuk cinta kita karena sucinya cinta, tak harus terima kasih.